بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله، kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah masih senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat, kenikmatan rezeki, kenikmatan taufik lil amal, kenikmatan kita bisa menghadirkan diri kita di masjid ini untuk ta'allum, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kenikmatan yang sangat besar. Akhwani fi dini rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan bab majaa anna ba'd hadhihi ummah ya'budu awthan. Masih beberapa penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Wasyekh dalam syarah Fathul Majid, dalam syarah Kitabut Tauhid. Wa qawluhu, kata Syekh, قوله صلى الله عليه وسلم وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. ini termasuk yang dikhawatirkan dan ditakuti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terjadinya pertempuran saling mengangkat pedang di antara sesama muslim. Kata beliau, kalau sudah as-saif, pedang-pedang itu terbunuh, mereka kaum muslimin menghunuskan pedang di antara mereka sendiri, terjadi peperangan maksudnya. Lam yurfa ila yaumil qiyamah, maka tidak diangkat. Al-qital, peperangan itu sampai datangnya kiamat nanti. Artinya akan ada terus menerus. Al-qital, peperangan di antara kaum muslimin. Nah, ketika awal terjadi di zaman Khalifah Utsman bin Affan, fa'ana as-sayf lamma waqa'a bi qatl Utsman lam yurfa. Ketika terurusnya pedang itu terjadi di zaman Khalifah Utsman, bahkan di qatl Utsman, sampai terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan oleh Khawarij, oleh pemberontak, lam yurfa, tidak diangkat. Sehingga terjadi setelah itu kemudian pembunuhan, pertumpahan darah di antara kaum muslimin sendiri. Kita bisa membaca dalam sejarah dalam tarikh di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib terjadi dua peperangan yang besar di antara sahabat sendiri. Dalam perang Jamal antara Aisyah dengan beberapa sahabat, kibar sahabat Zubair bin Al-Awwam, Abu Talha dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib di Iraq, dan juga di zaman Ali terjadi peperangan yang lebih besar lagi dari itu, yang banyak memakan korban, antara Muawiyah di Syam dengan pasukannya Ali ada di Iraq, dengan perang Siffin di daerah Siffin. Wa kadzalika yakunu la yaumul qiyamah, demikian akan ada senantiasa terhunus pedang itu, terjadi peperangan itu di antara kaum muslimin sampai yaumul qiyamah. Walakin kad yakthuru taratan wa yaqillu ukhra, kan terkadang yakthur, terjadi banyak, ada saat-saat banyak terjadi peperangan dan ada saat sedikit terjadi. Wa yakunu fi jihatin wa yartafi an ukhra, nah di tempat satu tempat terjadi perang tapi tempat yang lain tidak. Nah sekarang ini di daerah Arab biasa terjadi perang di sana. Maka dengan ini terjadi perang menjadi sebab tasallut al-kuffar al-muslimin, orang kafir kemudian bisa menguasai kaum muslimin. Ini musibah bencana yang menimpa kaum muslimin, terjadinya peperangan di antara mereka sendiri sehingga melemahkan kekuatan muslimin. Kemudian mudahnya orang kafir menguasai mereka. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam wala taqumu as-sa'ah hatta yalhaqu hayyun min ummati bil musyrikin. Al-hayy adalah al-qabail. Kata Nabi SAW, tidak akan tegak kiamat as-sa'ah, hari kiamat itu tidak akan terjadi, hari kiamat itu sampai ada dari kabilah min ummati, kabilah umatku ini yalhaq, yang mengikuti orang-orang musyrikin, ayat tabi mengikuti orang musyrikin. Bisa jadi dia pergi ke negeri mereka, negeri orang musyrikin, wa yaskununa ma'ahum, dan mereka tinggal bersama dengan musyrikin, dan menjadilah penduduk di negeri itu, negeri kesyirikan. Dan bisa jadi tetap dia berada di negeri kaum muslimin, walakin yakunun, tetapi mereka itu ala manhaj al-kuffar, ala manhaj al-musyrikin, tetapi mereka berada di atas manhajnya orang kafir, jalannya, tarikhnya orang kafir, dan mereka murtad dari Islam, bergabung bersama orang kafir, orang muslim, sekalipun dia berada di negeri muslim, tapi dia mengikuti orang-orang kafir dan bahkan keluar dari Islam bergabung dengan orang kafir. Bisa jadi juga dia meninggalkan negerinya, negeri Muslim, pindah ke negeri kafir dan tinggal bersama mereka. Dan kabar yang disebutkan Rasulullah SAW ini sudah terjadi. Wa fi riwayat Abi Dawud hatta yalhaq qabail min ummati bil musyrikin, sampai kabilah dari kalangan umat ini mengikuti orang musyrikin. Wal makna, kata Syekh Abdurrahman, wal makna annahum yakununa ma'hum, bahwasanya mereka umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yakununa ma'hum, bersama dengan orang musyrikin, orang kafir. Wartaduna birukbatihim an al-islam, dan dia pun murtad karena dia tidak senang, tidak suka dan benci kepada ahlul islam, kaum muslimin. Waihakun bi ahlus syirk, dan dia pun bergabung dengan ahlus syirk dan menjadilah mereka mengikuti ajarannya, peribadahannya, cara hidupnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Dan ini banyak sudah terjadi. Kalangan muslim meninggalkan agamanya Islam, masuk ke agama Nasara atau agama Buddha, Hindu. Bisa jadi karena dia tidak senang dengan Islam, tidak senang dengan ahli Islam, dan dia lebih senang hidup bersama orang kafir. Orang-orang musyrik. Nah, ini terjadi. Hatta ta'budu fiyamun min ummati al-awtan. Sampai kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi'am, golongan, segolongan dari umatku ta'budu al-awtan. Nah, mereka menyembah berhala sampai seperti itu. Kaum musyrikin menyembah patung, menyembah pohon dan menyembah yang lain, menyembah hewan, menyembah matahari. Ini pun nanti diikuti oleh umat ini. Tapi tidak semua, ada sebagian umat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dia Islam tetapi beribadahnya mengikuti peribadahan orang musyrik, seperti penyembahan kepada kuburan. Ini kan ajarannya orang musyrikin, penyembelihan hewan untuk penghuni kubur. Ini ajarannya orang musyrikin, bukan dari Islam. Orang-orang musyrik kalau meninggal dalam mereka orang-orang yang mulia, itu diperingati kematiannya setiap tahun. Dia menyembelih hewan untuk memuliakan orang yang sudah meninggal, jadi mengagungkan, menghormati orang yang sudah meninggal, kemudian mengundang orang makan. Ini diikuti oleh Islam, kaum muslimin. Rasulullah SAW tidaklah mengajarkan ajaran seperti ini. Bahkan Rasulullah SAW memperingatkan kita dari ajaran seperti ini, untuk tidak bertasyabbuh, tidak mengikuti ajaran-ajaran, amalan-amalan orang-orang jahiliyah. Sampai Syekh Muhammad Muhammad bin Abdul Wahab menulis dalam kitab Masail Al-Jahiliyah, Masalah-masalah Jahiliyah. Kitabnya yang kita baca itu lebih dari 120. Disebutkan termasuk amalan-amalan jahiliyah yang banyak dari kalangan umat Islam mencontoh dan mengikuti ajaran jahiliyah tadi, amalan jahiliyah tadi. Ini disebabkan karena faktor utamanya kejahilan, jahil dan hawa nafsu. Karena jahil tidak tahu, makanya pentingnya kita belajar. Itu beliau menerangkan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita tahu ini amalannya orang-orang jahiliyah. Ya, tinggalkan. Sekalipun itu zahirnya sebagai bentuk peribadahan, bagaimana kala itu bukan dari Islam, berasal dari kaum musyrikin jahiliyah terdahulu, ditinggalkan. Dilarang bertasyabbuh dengan mereka. Sampai disebutkan Rasulullah, fi ummati ta'bud al-awthan. Sekelongan, sekelompok dari umatku ini menyembah berhala. Dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu pasti akan terjadi. Tidak ada khabar yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak terjadi. Karena wahyu dari Allah, Allah yang memberitahu. Sebagian sudah terjadi di zaman sahabat, tabi'in, dan setelahnya. Fi'am jama'ah al-kathirah, bahkan disebutkan di sini fi'am al-jama'ah al-kathirah. Qalahu Abu Sa'adat ibn Athir. Maksudnya fi'am adalah jama'ah, jama'ah yang besar. Tidak sedikit berarti, banyak. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan hatta ta'abdu qaba'il, qaba'il min ummati al-awthan. Hada huwa syahid tarjamah. Inilah merupakan syahid dari bab yang kita sekarang berada pada pembahasannya. Maja'a anna ba'da hadzal ummah ya'budu al-awthan. Ini hadis yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sampai-sampai ada kabilah dari umatku menyembah berhala. Fabihi rad ala man qala bi khilafihi min ibal qubur jahidin lima yaqa minhu min asyirki billahi azza wa jalla bi ibadatin al-awthan. Ini merupakan bantahan terhadap orang yang mengatakan fihi raddun ala man qala bi khilafihi, orang mengatakan sebaliknya dari kalangan penyembah kuburan yang bahwasanya tidak akan terjadi kalangan umat ini, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, syirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan peribadahan mereka kepada berhala. Ini bantahan, karena orang kuburin, penyembah kubur, ya, mereka mengatakan tidak terjadi di umat ini kesyirikan berupa penyembahan kepada berhala. Ini bantahan. Nabi mengatakan bahwasanya ada dari kalangan umat ini nanti yang menyembah berhala. Mereka pun mengatakan dengan perkataan yang sebaliknya, tidak akan terjadi di umat ini mereka beribadah kepada awthan, berhala. Mereka berdalilkan sebagian orang sufi yang kebanyakannya kesyirikan itu terjadi pada mereka karena gulunya kepada wali-wali mereka, kebodohan mereka terhadap din ini, dan gulunya berlebihan melampaui batas dalam memuji para ulama mereka sampai mereka ulama yang meninggal tadi diagungkan bentuk mau kepada ulama orang-orang saleh. Nah, seperti ini kuburnya dibangun, nanti tentukan hari-hari tertentu datang kepada kuburan orang saleh tadi, baca Al-Qur'an, menghadiahkan pahala kepadanya, meminta bertawassul kepadanya. Ini orang saleh, orang yang dekat dengan Allah. Kalau kita berdoa di sisi kuburannya atau bertawassul dengannya, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejahilan di kalangan orang sufi, sufi itu mereka condongnya kepada amalan zikir. Zikir saja, ibadah saja. Sholat, puasa memang kuat, tapi mereka beribadah tanpa disertai ilmu. Tanpa disertai ilmu, ibadah itu harus di atas ilmu, dalil. Kalau ibadah kita mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, harus sesuai dengan tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai kita sudah capek beribadah, letih badan, kurang tidur, ternyata amalan yang kita amalkan, lakukan itu tertolak karena tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita bacakan hadis kemarin Aisyah, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada tuntunannya dari fahwarud, maka tertolak amalan tersebut. Sekalipun amalan zahirnya itu amalan qurban seperti sholat, tapi kalau sholat dibikin sendiri waktu sendiri tidak tuntunan Rasulullah SAW, maka tertolak. Sufi mereka sebagian berdalilkan dengan hadis Jabir bin Abdullah, "Inna syaitan qad yaisa ayabudahul musallun fi jaziratil Arab walakin bitahrish ala adami wuqu'i syirk." Sesungguhnya syaitan itu sudah putus asa di ibadah disembah oleh al-musallun, siapa musallun? Orang-orang mukminin yang mereka melaksanakan salat ibadah kepada Allah di jaziratil Arab, di jazirat Arab, di negeri Arab. Syaitan sudah putus asa untuk disembah, walakin bitahrish, tetapi syaitan ini tidak putus asa dan jalan mereka untuk menyesatkan al-musallun fi jaziratil Arab dengan tahrish, dengan perselisihan di antara mereka, membuat kebencian sehingga berselisih, sehingga mereka bertengkar. Syaitan kalau tidak bisa menggoda seorang mukmin, seorang muslim dari sisi ibadah, mau digoda kesyirikan, orangnya ngerti tauhid, paham tauhid, paham syirik, tidak bisa syaitan. Mau dia masuk pintu bid'ah, tahu dia orangnya belajar sunnah, tahu sunnah, putus asa, tidak bisa. Maka cara lain yang lebih mudah bagi syaitan, dan ini ampuh bagi syaitan, dengan tahrish, dengan perseteruan, perselisihan, masalah sedikit, urusan dunia dikompori, dipanas-panasi oleh syaitan sehingga membara apinya, terjadilah perselisihan, terjadilah hajar menghajar, tidak mau salam, tidak mau ngomong, tidak mau ikut talim karena ada si fulan ikut talim. Dan ini terjadi di kalangan salafiyin. Ini tahrish al-adam uku syirki, tentang tidak terjadinya kesyirikan dalam umat ini. Wahada batil, maka ini adalah pendalilan yang batil. Pendalilan yang batil dengan berdalilkan hadis ini. Dalil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dari bahwasanya 6 ada qawaid, ada fi'am, jamaah kathirah dari kalangan umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyembah berhala, termasuk berhala syaitan, sementara syaitan yang disembah. Adapun penjelasan ahli ilmu terhadap hadis ini, ayat itu ya Isa asyaitan ayya budawul musallun kulluhum, syaitan itu berusaha untuk menggoda orang musallun, orang muslim mukmin yang mereka salat kepada Allah seluruhnya, tidak bisa seluruhnya, belum, tidak bisa, hanya sebagian, sebagian bisa. Karena di sebagian Arab juga ada di antara mereka banyak, justru banyak, banyak mereka yang mereka menyembah kuburan, banyak di Yaman ada kuburan disitu sembah, menyembah wali-wali itu banyak di Jazirah Arab. Tapi maknanya hadis ini adalah kulluhum, seluruhnya. Adapun sebagian umatnya Nabi ada yang menyembah syaitan, menyembah awthan, berhala. Wadhalika li jahlihim bi haqiqati tauhid, ini sebabkan karena kejahilan mereka tentang hakikat tauhid. Mereka enggak paham apa itu tauhid uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, wa tauhid al-asma wa sifat. Nah, kita perlu belajar. Dan ini wajib bagi kaum muslimin untuk mempelajari tauhid, karena tauhid merupakan asas dari ibadah. Kalau tauhidnya seseorang rusak, seluruh ibadah-ibadahnya juga rusak. Karena dia pondasi asas dasar. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya dengan tauhid. Berapa tahun? Namun ada kalangan orang sekarang ini justru meremehkan perkara tauhid. Bukan lagi zamannya kita mempelajari tauhid. Itu dulu zamannya Nabi, zamannya sahabat masih banyak kesyirikan, masih banyak orang kafir. Kalau sekarang enggak. Apa tidak melihat kenyataan umat sekarang ini lebih parah kondisinya dengan umat terdahulu? Ya kan, kalau umat terdahulu itu mereka mempersekutukan Allah, nah di syiddah firroha, ketika mereka lapang, ketika mereka senang, tidak ditimpa ujian, mereka mempersekutukan Allah. Tetapi ketika syiddah, ketika mereka mendapatkan bahaya, musibah, dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Itu pun tidak ada tauhid. Umat sekarang ini tidak peduli. Bahkan ketika menimpa kepadanya syiddah, musibah, ujian dari Allah, musibah dari Allah, justru semakin Nah, menjadi kesyirikannya. Bukannya mengikhlaskan ibadah kepada Allah sebagaimana orang-orang musyrikin terdahulu. Justru mereka ini lebih meningkat kesyirikan. Sudah bikin sesajen kemana-mana, sembahkan kemana, gunung, laut. Baru dikatakan, tidak butuh lagi kita dakwah tauhid. Nah, ini sudah terbalik fitrahnya. Fitrah manusia itu mengikuti tauhid. Adapun ahlus sunnah di mana-mana yang dikaji dibahas adalah tauhid. Karena kalau tauhidnya seorang itu kuat menancap di hatinya, syariat itu mudah, enggak berat. Disebutkan ini halal, ini haram, ini diramba Rasulullah, tinggalkan langsung. Maka ditanya, apa hukumnya ini, apa hukumnya ini. Ketika ada yang disebutkan haram, ya akhi, tinggalkan langsung. Tapi kalau mereka karena ragu tauhidnya, kamu sampaikan dalil haram, tak peduli. Tak peduli mereka. Ini haram, tak boleh, ini haram. Mereka malah membantah. Kenapa? Karena tauhidnya ragu. Keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala lemah. Khaufnya kepada Allah sangat tipis. Adapun orang mengkaji tauhid, semakin mendalam tauhidnya, maka akan semakin besar khaufnya, khosyahnya. Semakin tinggi rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan rasa takut itulah menghalangi dia dari bermaksiat kepada Allah dan mendorong dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jahal kepada ahli tauhid. Wa ma yunakhidhu min asy-syirki, dan apa-apa yang merusak dan menggurkan tauhid dari kesyirikan dan tandid dan tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Wa tauhid huwa a'zam matlub. Tauhid adalah perkara yang paling besar, perkara yang agung, yang itu dituntut. Dituntut bagi setiap muslim. Saya baca kitabnya Syekh Muhammad bin Wahab. Kitab beliau itu semua atau kebanyakan tauhid, sulus salasah, dasar-dasar penting di yang wajib diketahui oleh seorang muslim, ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, wa ma'rifatul Islam. Qawaidul arba'ah juga seperti itu. Dan kitab yang kita baca, kitab tauhid, sangat besar sekali manfaatnya kitab ini. Sampai ulama mensyarah dengan berbagai macam syarah. Banyak sekali syarahnya karena kan uangnya luar biasa. Belum pernah ditulis sebelumnya dengan bab-bab yang mencakup tentang tauhid. Wa fi ma'na hadzal hadis ma fi sahihain an Abi Hurairah, dan semakna dengan hadis ini. Hadis ini mengandung dalamnya dalil tentang bahwasanya umat ini ada yang menyembah berhala. Yang semakna dengan hadis ini, apa yang diriwayatkan dalam sahihain dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta taqriba al-iyad al-yadu nisa' dausin al-adil al-khalasa. Tidak akan tegak hari kiamat, tidak akan tegak hari kiamat sampai al-yadu nisa' dausin tatabib, sampai al-yad itu bagian belakang pantat. Nisa, wanita-wanita daus itu bergoyang-goyang. Alazi al-khalasah, Nah, pada di Al-Khalasah disebutkan sini itu Khalasah Tawagiyah Daus. Itu berhalanya suku Daus. Allati kanu ya'buduna fil jahiliyah, yang dulu mereka sebelum masuk Islam, masih zaman jahiliyah, mereka beribadah kepada Dzil Khalasah. Ini nama berhala. Berhalanya jahiliyah suku Daus. Nabi mengatakan tidak akan tegak hari kiamat. Nah, tidak akan tegak hari kiamat sampai nanti ada wanita-wanita Daus itu kembali. Nah, mereka beribadah, tawaf, mengelilingi berhala-berhala itu. Ini menunjukkan apa? Dalil bahwasanya ada sebagian umat ini, karena mereka sudah masuk Islam, suku Daus sudah masuk Islam, dan nanti tidak akan tegar kiamat sampai diantara wanita-wanita mereka itu kembali beribadah kepada berhala-berhala yang dulu. Naam. Rawi Ibn Ubayyah dan Ma'mad. Naam. Qala inna alaihi al-an baitan mabniyan muqlaqan. Dari Ma'mar katakan inna alaihi al-an, sekarang di zaman Ma'mar, baitan mabniyan, ada sekarang di tempat berhala itu yang dulu di Badal Daus dibangun rumah yang ditutup, dibangun rumah itu kemudian ditutup. Qala al-Imam Ibn Qayyim menyebutkan dalam kitab beliau Zadul Ma'ad fi kisah Adamil Lat, tentang kisah dihancurkannya Lat lama aslamat Thaqif. Lat ini berhalanya Thaqif, yang dulu Bani Thaqif beribadah menyembah kepada Lat, kemudian hancurkan setelah mereka masuk Islam. Bihi annahu la yajuz ibqa mawad syirki wa tawagid ba'da al-qudrah ala hadmiha wa ibtaliha yawman wahid. Di dalam kisah ini la yajuz ibqa, tidak boleh membiarkan, meninggalkan lagi tempat-tempat kesyirikan dan tawagid, berhala-berhala yang kalau dulu ada di situ sebelum mendapatkan hidayah masuk Islam, mereka kemudian beribadah di tempat tertentu, ada berhala tertentu yang diibadahi selain Allah, kemudian masuk Islam, maka tidak boleh lagi menyisakan peninggalan-peninggalan itu. Setelah memiliki kekuatan untuk menghancurkannya dan menghilangkannya, yauman wahid, di hari satu hari sudah dihancurkan, jangan sisakan. Karena ketika Thaqif masuk Islam, dihancurkan semua berhala-berhalanya, tidak boleh lagi dibiarkan. Kalau punya misalnya dulu benda atau peninggalan yang itu dikeramatkan, beribadah kepadanya, kemudian setelah dapat hidayah hancurkan seluruhnya, jangan biarkan ada. Wa kadzalika hadul masyahid allati buniyat ala al-qubur, maka juga menghancurkan masyahid, kubah-kubah atau bangunan yang kuburan dibangun, bangunan yang di atas kuburan dibangun di atas kuburan, Walladzi utukhidat awthanan tu'bad min dunillah, yang dijadikan sebagai berhala yang diibadai selain Allah. Demikian juga lahjar alladzi tuqsadu litabarruk wan nadhar, pohon-pohon yang itu dimaksudkan didatangi pohon tersebut untuk bertabarruk dan nadhar. La yajuz ibqa'u syai'in minha ala wajhi ardi mal qudrati ala izalatiha, maka tidak boleh membiarkan tersisa di bumi ini mal qudrah ala itu memiliki kemampuan untuk menghancurkannya dan hancurkan. Jangan dibiarkan ada tersisa kalau memiliki kemampuan. Wa kathirun min nabi manzilatillahi wal azza wa manat, dan sebagian atau kebanyakannya enam itu seperti kedudukannya Lata wa Luzza wa Manat yang mereka diibadahi oleh orang musyrikin. Syahid monumen-monumen misalnya yang ada peninggalan nenek moyangnya dulu, yang nenek moyang beribadah kepadanya itu, jangan biarkan. Kata Nukayim, karena kebanyakannya seperti itu di manzilatil Lata wal Uzza wa Manat, seperti kedudukannya dulu berhala-berhala Lata wal Uzza wa Manat yang disembah oleh orang musyrikin. Aw a'dham syirkan indaha, nah, bahkan lebih besar kesyirikan yang dilakukan di sisinya berhala-berhala tersebut. Fattabaha ula sunana man kana qablahum, maka mereka-mereka itu mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum mereka, mengikuti sunnahnya orang musyrikin. Wasalaku sabilahum, dan mereka menempuh jalan-jalannya orang musyrikin. Hadzul quzzah bil quzzah, selangkah demi selangkah ikuti. Wa ghalaba asy-syirku 'ala akthar an-nufus, sehingga terkalahkanlah sehingga menjadi menanglah kesyirikan itu pada kebanyakan jiwa manusia, hanya menjadi menang kesyirikan itu. Lidhuhur al-jahli, disebabkan karena munculnya kebodohan kalangan umat ini. Wa khafa'il ilmi, dan semakin tersamarnya, tersembunyinya ilmu. Wa sara al-ma'ruf munkara, maka menjadilah yang ma'ruf itu dianggap kemungkaran. Wal munkar ma'rufa, dan kemungkaran itu sudah menjadi perkara yang ma'ruf. Terbalik sudah. Yang ma'ruf dianggap mungkar dan mungkar dianggap ma'ruf. Wa sunnah bid'ah, dan sunnah dikatakan bid'ah. Wal bid'ah itu sunnah. Sunnah bid'ah dikatakan sunnah. Sudah terbalik. Disebabkan karena sudah samarnya ilmu tadi dan merajalelanya kejahilan. Wa tumisat alam, zalat alam, maka sudah hilanglah atribut-atribut Islam, atribut sunnah, sudah enggak nampak lagi sunnah itu dijalankan oleh umat. Sudah enggak ada lagi sunnah. Tidak ada bedanya sudah dengan orang kafir. Wastadat qurbatul Islam, maka semakin terasinglah Islam. Wa qalla ulama, dan sedikit ulama menjadi sedikit ulama. Wa ghalaba syubha, dan semakin banyak orang bodoh. Wa tafaqqama al-amr, menjadi sangatlah memperhatinkan urusan itu. Wastadal bas, dan semakin besar kerusakan. Wa dhahara al-fasad, dan semakin nampak kerusakan di dalam dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, dengan apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Walakin, ini belum menggambarkan bagaimana keadaan umat yang sudah sangat rusak, tidak lagi nampak sunnah dan nampak kesyirikan, yang ada kerusakan-kerusakan, atribut sunnah sudah tidak dijumpai lagi kalangan kaum muslimin. Walakin namun la tazal, akan ada terus ta'ifah min al-isabatil muhammadiyah bil haqqi qa'imin, namun akan ada terus menerus sekelompok dari umat ini, umat muhammadiyah bil haqqi qa'imin, yang mereka tetap menegakkan al-haq sebagaimana disebutkan dalam hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin alal haq, akan senantiasa ada dalam umatku ini zahirin alal haq, yang mereka menampakkan al haq walil syirki wal bidai mujahidin ila ayatil Allah larda wa man alaiha wa huwa khurbaritin intaha munakhasa. Al-haq tadi mereka memerangi ahlu syirki dan ahlu bidah, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewariskan bumi ini. Waman alaiha, apa-apa yang di atas bumi ini. Wawal kharu warithin, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik memberi warisan. Selesai beliau. Wa qawluhu wa innahu sayakunu fi ummati kadzabun 30 kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun. Kemudian sabda Rasulullah berikutnya, wa innahu sayakun, dan akan ada fi ummati, dari umatku ini, beliau menyebutkan lagi tadi ada, akan ada umatku menyembah berhala. Sekarang Rasulullah menyebutkan telah akan ada dalam umatku ini atau pada umatku, takadzabun salatun, ada pendusta salatun, 30 ada pendusta itu. Kulluhum yaz'umu annahu nabi, seluruh mereka dia menyangka bahwasanya dia adalah nabi. Mereka menyangka semuanya nabi. Kadzab, banyak yang muncul di zaman Rasulullah, ada yang muncul mengaku nabi, Musailim al-Kadzab. Di zaman sahabat juga ada muncul, zaman tabi'in muncul, sampai sekarang ada muncul orang-orang yang mengaku sebagai nabi, kadzab. Tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW. Maka orang yang mengaku nabi setelah Rasulullah, kadzab. Berita dari Rasulullah SAW akan muncul, akan ada di ummati, ini umat Islam. Pendusta 30, pendusta, seluruhnya mereka mengaku, menyangka bahwa dia nabi. Qala al-Qurtubi qad jaa 'adaduhum muayyanan fi hadits Hudzaifah. Kata Qurtubi, telah datang jumlah mereka secara tertentu. Siapa-siapa orangnya dalam hadis Hudzaifah, ditentukan itu jumlahnya berapa. Di hadis Hudzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi ummati kadzabun dajjalun, karena ada pada umatku ini kadzabun, pendusta, dajjalun, dajjal. Sabu Aishrun minum arba niswa, 27 minhum di antara mereka arba niswa, ada empat wanita, ada empat wanita. Ini disebutkan oleh Syabdur Rahman di antara nama-nama mereka yang mengaku sebagai nabi. Ada disebutkan Muslim al-Kadzab bin Yamamah wal Aswad al-Anasi bin Yaman pada Khalifah Abu Bakar Siddiq. Di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq muncul Aswad al-Anasi di Yaman mengaku sebagai nabi. Ada Tolha Tulaiha bin Fuwailid di Bani Asad bin Khuzaimah wa Sajjad di Bani Tamin. Ya semua. Wa kutila al-Aswad qabla yamut Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kutila Musailimah, dan Musailimah dibunuh di khilafahnya Abu Bakar. Al-Aswad mengaku nabi juga dibunuh sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Wa taba Tulaiha wa mata al-Islam, namun ada yang bertaubat. Tulaiha ini taubat. Kemudian dia meninggal di atas Islam di zaman Umar bin Khattab dan yang lainnya, seperti Muhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi di Kufah mengaku sebagai nabi, dan banyak lagi. Nah, semua mengaku sebagai nabi. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai sini dulu. Insyaallah taala pada pembahasan berikutnya kita sambung sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi. Dan kita selesaikan pada pertemuan berikutnya. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Yeah.